Cek cek cek. Ini gimana? Cocok. Amal soleh dibuka Qurannya. Surat Al-Baqarah. Ayat terusannya kemarin. Ayat 170. Seratus bintan 70. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Allah paring sehat kuat waras, jodoh yang barokah. Sampun kepanggih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم apa ada pin sana dikit ya? Sound sistemnya apa kegedean apa kurang renyah terlalu besar pasnya ulang lagi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد

أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على إبراهيم، بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما وهدى ونورا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعل حجتنا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الكتاب، اللهم علمنا تأويل الكتاب، اللهم آتنا الحكمة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جماعتنا، اللهم جماعتنا، اللهم جماعتنا، اللهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله جزاكم الله خيرا. Semoga Allah paling barokah. Ya masalah berdiri, duduknya ditata, nggih, squeeze ke depan. Masalah semua berdiri. Nggih, duduknya ditata. Bergerak ke depan, nggih. Kira agak ngarung di sini. Mas. Agak sinian dikit. Agak sinian dikit. Terus, terus, terus stop. Ya diisi depan-depan sini masih banyak ini kosong. Yang maju mas, maju nggih. Yang di atas yang pengen turun masih banyak di bawah ruangan. Nggih. Cakap alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring barokah. Kalau ada temannya pengen duduk di sebelahnya dikasih tempat, nggih. Dikasih tempat. Jangan digagahi. Ya ta? Perintahnya Allah itu Mas, salonnya itu depan sini dikit. Gitu udah cukup. Bagus. Ojo senden salon le, maju dini. Nah. Maju dikit lah kita. Sabun nggih, siap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Sejamaah, seperti yang saya sampaikan siang tadi, lebih baik istirahat di kuburan daripada istirahat di dunia. Jadi di dunia ini jangan mikir istirahat untuk ibadah. Ngerti nggih? Tahu enggak? Ini badan kita, badan kita ini, fisik kita, tubuh kita. Badan kita, fisik kita di dunia ini oleh Allah didesain untuk ibadah. Badan kita, kalau mau nulis, badan dan tubuh fisik apa lahir batin kita ini didesain oleh Allah. Desain tahu enggak? Dirancang, dibangun oleh Allah untuk ibadah. Selama untuk ibadah enggak akan rusak. Selama untuk ibadah apa? Tidak akan rusak. Tapi kalau badan dan jiwa kita, fisik kita, kita pakai bukan untuk ibadah, lah itu mulai rusak. Nggih, nuwun sewu. Anjan pirsani niki. Napa niki, Lur? Pulpen nggih. Ketinggalan apa mboten niki? Ini didesain pabrik untuk apa, Saudara? Menulis. Selama pulpen ini untuk nulis, nggih, selama pulpen ini untuk nulis, enggak akan rusak sampai apa? Tintanya habis, enggak akan rusak. Tapi kalau ini untuk bolongi, untuk nguncekki, untuk bolongin kertas, ini loh. Rusak napa mboten? Rusak karena bukan didesain untuk bikin bolongan. Ini didesain untuk nulis. Lah kita didesain oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Ini bagian dari hikmah. Ya, bagian dari hikmah. Saya tidak cipta jin dan manusia kecuali supaya ibadah kepada saya. Lah manusia dan jin itu dibuat oleh Allah untuk ibadah. Bukan untuk yang lain-lain. Tapi dilala manusia itu badannya, fisiknya, pikirannya untuk yang lain-lain. Muangan kakean. Gimana bang, gimana, Lur? Turu kakean. Mikire wae, Lur. Mikir napa? Utang. Utang kangge nyaur utang. Mikire sing bisnis apa, macam-macam, Saudara. Akhirnya apa? Badannya rusak, fisiknya rusak. Soalnya badannya bukan untuk ibadah tapi untuk urusan napa, Lur? Dunia. Mula kita sebenarnya kalau misalnya nasihat dari pagi, ngaji pagi sampai malam, sholat dari pagi sampai malam, enggak akan rusak. Allah garanti enggak akan apa? Rusak. Rusaknya itu kalau bukan untuk ibadah. Itu baru akan rusak. Mula nggih, sing sregep ibadah. Ngoten nggih. Ini muqaddimah. Semoga Allah paring barokah. Malam ini saya akan nasihat tentang pendidikan anak. Ya, ditulis pendidikan napa? Anak. Ditulis nggih satu. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Nomor dua, mendidik tidak sama dengan mengajar. Mendidik tidak sama dengan mengajar. Boleh ditanyakan kepada Mbah Ro. Ngaten nggih? Mendidik tidak sama dengan mengajar. Berikutnya, tidak semua orang tua punya kemampuan mendidik. Bahkan tidak semua orang tua punya kemampuan mengajar. Bahkan tidak semua orang tua mempunyai kemampuan mengajar. Titik. Nomor 4. Barbar nggih. Ijtihad imam tentang 5 unsur. Ijtihad imam tentang apa? 5 unsur dan PPG adalah dalam rangka membantu para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Nomor 5. Orientasi pendidikan. Orientasi pendidikan targetnya adalah membentuk anak agar bahagia dunia akhirat. Orientasi pendidikan adalah agar anak apa? Targetnya adalah bentuk anak agar menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Nah, berikutnya, kebanyakan orang tua agar anaknya bahagia dunia akhirat, diberi atau dididik untuk mempunyai keterampilan mencari dunia. Dikasih garis bawah mencari dunia, oke? Nomor berikutnya, menurut Allah Rasul, agar anak menjadi bahagia dunia akhirat. Mereka harus dididik skill atau keterampilan mensikapi dunia. Dikasih garis bawah, mensikapi apa? Dunia. Poin keterampilan untuk mensikapi dunia satu, ahli syukur. Jadi menjadi orang yang ahli bersyukur, pintar bersyukur, punya karakter orang yang ahli syukur. Ya. Nomor 2, takwa. Nomor 3, ahli ibadah. Nomor 4, menjadi anak yang soleh atau solihat kalau perempuan. Jadi orang yang soleh atau apa? Solihat. Nomor berikutnya, menjadi orang yang tahan uji. Sabar, tahan uji, tidak mudah putus asa. Yang berikutnya, banyak tawakalnya kepada Allah. Berikutnya adalah menjadi orang yang ikhlas, tulus ikhlas. Ikhlas itu merelakan apa-apa yang diperjuangkan enggak jadi miliknya, itu rela, ikhlas. Atau kalau aslinya ikhlas itu juga karena Allah. Yang terakhir ini, poin-poin ini hanya sebagian ya. Sebenarnya banyak, cuman saya ambil yang penting-penting. Yang terakhir adalah menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah yang banyak. Oke, saat ini diperhatikan saya. Saudara jamaah, diketahui nggih, bapak-bapak yang punya anak, adik-adik yang pengen nikah dan akan punya anak, insya Allah semoga Allah paling barokah. Perlu diketahui bahwa orang tua punya kewajiban mendidik anak. Mendidik anak. Lah, mendidik itu tidak sama dengan apa? Mengajar. Kalau mengajar itu cuma ngajarin 1 + 1 = 2. Itu mengajar. Tapi kalau mendidik, anak itu diajari punya mental matematik. Ya mentalnya, ya penyelesaiannya, dan bisa mandiri. Lah anak kita saudara jamaah harus kita didik. Tapi ironisnya saudara jamaah, kasihannya, kontradiktifnya, tidak semua orang tua punya keterampilan mendidik anak. Niki ngaku napa mboten, Pak Lur? Leres napa mboten? Leres. Jangankan mendidik, kadang mengajar anaknya lo enggak bisa. Bahkan mubalek, Pak Lur, ngajar orang lain bisa tapi ngajar anaknya sendiri enggak bisa. Itu banyak. Banyak. Nah, oleh karena itu keimaman, saudara jamaah, keimaman itu berijtihad 5 unsur. Napa 5 unsur ini, Mas Dulur? Halo? 5 unsur itu orang tua, 5 unsur pendidik genderus jamaah. Nomor 1 apa? Orang tua. Nomor 2? Akar pendidik. Terus? Mubalek atau pengajar. Terus? Imam, keimaman. Terus? Pengurus. Dieling-eling ya. Kalau enggak apal harus hafal, ini ceritanya imam. Jadi yang mendidik anak di jamaah ini adalah 5 unsur. Meskipun kewajibannya orang tua, tapi bapak imam sadar enggak semua orang tua bisa mendidik anak. Makanya bapak imam berijtihad adanya 5 unsur untuk mendidik jamaah, anak-anak jamaah, membantu orang tua-orang tua yang enggak bisa didik anaknya. Bukan karena enggak mau, tapi memang enggak mampu, enggak ngerti. Sampai ada orang tua itu, saya ini bisa ngasih makan anak saya itu udah syukur, kok mikir pendidikan. Mudah nama buatan lho. Jadi mendidik anak itu kewajiban orang tua, tetapi tidak semua orang tua bisa mendidik anak. Lah, oleh karena itu 5 unsur harus dihidupkan. Apa itu? Pertama, 5 unsur untuk mendidik anak itu yang pertama adalah orang tua. Ya, terus dibantu oleh keimaman, keimaman bantu. Kok bisa dibantu oleh keimaman? Memang al-imam khadimul ummah, as-sultanu khadimul ummah. Imam itu adalah pelayannya umat. Sakit dipahami napa mboten, Lur? Jadi kalau jadi imam, imam pelayan, saya ini pelayannya umat saya. Makanya orang tua dibantu oleh keimaman, pengurus, mubalek dan pakar pendidik. Mula temriki menayangkan program PPG, program genderus, program nopo Lur, panjenengan dukung. Nggih. Jangan malah ngembosi. Napa ngembosi niku, Lur? Ngendon-ngendoni terus pundi urusan ngene urusan ini malah dikendon-kendoni. Soalnya nopo ini asli ini keimaman bantu. Terus PPG, ya, PPG niku pembina penggerak generus. Artinya 5 unsur ini digerakkan oleh tim PPG supaya anak-anak jamaah terurusi. Lah, terus ngeten sak niki, niki penting nggih. Urusan pendidikan. Semua orang tua ingin anak-anaknya itu bahagia dunia akhirat. Ngene apa nggih, Pak Lur? Ngene apa nggih niki? Nah. Cuman, saudara, cuman kebanyakan orang tua meskipun dia jamaah, supaya anaknya bahagia itu pakai ukuran standar napa? Standar jahiliyah. Ben anakku bahagia siji sekolahnya kudu dukur. nang dhuwur wuwungan, nang dhuwur klopo, nang dhuwur napa? Menara. Ngoten, Lur. Dadi supaya anak saya bahagia itu, anak saya sekolahnya harus tinggi, kerjanya harus bagus, gajinya harus banyak. Nggih. Terus suaminya atau istri, suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya bagus, mobilnya bagus, jadi tokoh masyarakat, pasti anak saya bahagia. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang jahiliyah. Kalau menurut Allah Rasul, kamu kalau pengen anakmu bahagia, kita kalau menginginkan anak kita bahagia, saudara jemaah, anak-anak kita harus diajari keterampilan, kepandaian, skill mensikapi dunia. Bukan diajari kepandaian mencari dunia. Kita ini seringnya anak itu gimana bisa mencari dunia? Sekolah no, diulangi gawe bakso, diulangi berbisnis, diulangi gawe tempe. Enteng ndamel tempe nawon lho. Oh, ngoten nggih. Diulangi ngingu bebek, wah lur, ya toh. Ndoki bebek. Jadi keterampilan mencari dunia, padahal kalau pengen anak kita bahagia, saudara jamaah, anak kita ajari caranya mensikapi dunia. Saman eling-eling nih, Lur, nggih. Pengen anak saman bahagia, ajari anakmu bisa mensikapi dunia. Apa sih mensikapi dunia itu? Mensikapi dunia itu maksudnya gini loh. Le, besok nek omu dikodar sugih. Dan sugih pol. Pangkat berpengaruh. Jangan lupa le untuk apa? Sedekah yang banyak, nolong jamaah, bikin masjid. Tolong saudara-saudaramu. Besok kamu kalau dikodar menjadi orang sedengan le. Jangan menjilat atasmu, jangan meludahi bawahmu. Donya iki mek donya tok pol-poli pol uripe 100 tahun, mari ngono mati. Ngadepi swarga, ngadepi napa? Neraka. Besok le nek kamu dikodar melarat, ojo nganti metu tok jamaah. Ben melarat ora apa-apa, sing penting tetap jamaah. Pol-pole pol 100 tahun melarat, mari nembus swarga. Itu namanya skill napa? Mensikapi dunia. Soalnya kita ini semua saudara jamaah sebagai orang tua, enggak akan tahu anak kita mau jadi apa. Nggih napa nggih, Lur? Kita itu seolah-olah bisa membuat anak kita bahagia. Sing sugih anak itu gekno pabrik, tokno sawah, gekno dealer mobil. Sing sugih wae lur. Rumahnya nomor 1 di sana, nomor 2 di sana, nomor 3 di sana. Anak-anaknya lur. Wis dicarikan jodoh. Seolah-olah dia merasa sebagai Tuhan. Bosok tinggal mati plek lur, amblas. Amblas. Soalnya nopo anake ora diulangi nopo skill mensikapi dunia. Haji Nur Hasan dulu itu jos, saudara. Bapak Imam Haji Nur Hasan tuh cara memberikan keterampilan mensikapi dunia itu, saudara jemaah, salah satu nasihat yang saya dengar. Nanti pun di jamaah surga di orang jamaah neraka. Terus harus tetapi dengan 5 bab ngaji Quran hadis, ngamal Quran hadis, belajar Quran hadis, seterusnya itu. Nah tapi 4 tali keimanan. Dene-dene wong jamaah dikodar sugih, kudu sugih koyok Nabi Sulaiman, kudu sugih koyok Utsman bin Affan, koyok Abu Bakar, koyok Umar, bondo nentek kanggo sabilillah. Ojo nganti sugih koyok Korun, Balam, Saklabah, sugih tapi medit. Ngene apa kira lur? Lah, ini namanya pelajaran mensikapi dunia. Terus dene-dene kamu nanti pura di jamaah kok dikodar oleh Allah sampai melarat. Hidupnya di bawah jembatan. Sampai makan saja itu menunggu apa-apa yang hanyut. Dilihat ketimbul-ketimbul kuning apa utahi, ojo. Haram. Gimana manggil lur? Orang terus ketimbul-ketimbul ayam, bangkai ayam, ojo haram. Terus lagi ketimbul-ketimbul telo, ubi, diambil. Bapak Imam itu. Terus yang busuk-busuk dihilangin, terus napa? dibakar, dimakan. Tapi iso nate pun hadis jamak, iso nate 5 bab. Wani susuk. Ya Allah, penderitaan apalagi yang akan kau berikan kepada saya akan terima asal saya bisa natepi Quran hadis jamaah. Dan tidak akan ada orang jamaah yang hidupnya di bawah jembatan. Kejobe memang kerjane membangun jembatan, Pak. Lah ini dulu itu memang Bapak Imam mengajari kita itu cara mensikapi dunia. Kadang kita ini jemaah, orang tua itu pengen anaknya dunia, bahagia dunia akhirat, tapi diajarin apa? Gimana cari duit? Sekolahkan, kursus bikin roti, kursus bikin ini. Boleh, silahkan. Tapi prioritas utama adalah ajari anakmu mensikapi dunia, karena pendidikan itu haknya semua orang. Orang melarat, mohon maaf nggih, di jamaah orang enggak mampu, orang enggak ngerti, istilahnya enggak mangan sekolah. Mereka punya hak untuk mendidik anak-anaknya. Mereka punya hak untuk mendidik anak-anaknya dengan cara free. Kenapa free? Dengan gratis. Dan mereka punya hak untuk mendidik anak-anaknya supaya anaknya bahagia dunia akhirat. Soalnya apa? Kalau bahagia itu ukurannya orang itu sekolahnya tinggi, kerjanya bagus, harus sarjana. Enggak semua jemaah bisa. Gimana Bang Kibalur? Kadang nyekolahkan anaknya SMA udah berhenti. Kadang SMP sudah harus berhenti, itu diserahkan ke pondok jadi CKM. Lah, makanya kalau ingin bahagia menurut Allah Rasul itu yang bisa dikerjakan oleh general. Napa nih Lur? General niku umum, semua orang bisa ngerjain. Yang sekolah, yang enggak sekolah, yang enggak mampu, yang mampu, yang sugih, yang melarat, semua bisa ngerjain. Apa itu? Ajari anak-anak kita keterampilan mensikapi dunia. Mensikapi dunia itu apa? Pertama, ajak anak kita untuk menjadi orang yang apa? Ahli syukur. Laisal ghina an kathratil mal, walakinnal ghina ghinal qalb. Orang disebut bahagia itu bukan karena banyak harta. Orang disebut bahagia itu kalau hatinya selalu banyak syukurnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amal sholihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Dadi atine akeh syukure. Nggih. So jamaah, ini jarang sekali orang tua yang mau mendidik anaknya syukur. Syukur itu sejamaah. Yang pertama syukur itu bisa menerima keadaan diri. Menungso niku umume ora iso nrimo awake dhewe. Umum. Napa niku ora iso nrimo awake dhewe? Wong bule, bolor kula niki nate ten Amerika petang tahun. Ten Australia hampir 21 tahun. Oh, sudah 21 tahun. Kumpulan kula niki wong bule, sing kula cak omongi wong bule, sing kula marmurit yang bule. Wong bule niku rata-rata pengen irunge pesek. Tuh, kan lucu lho. Mbak Ngir niku mereka itu malu dadi kuping apa nek duwe ireng dengan enak ngene ben pesek. Soale pesek niku seksi. Menurut mereka pesek itu seksi, sampai ada yang operasi supaya pesek. Lah wong Indonesia umumnya pengen hidungnya mancung. Dadi ket lahir wis ngedusi anake irunge diotot-otot. Ngene apa lho? Digolek napi apa cepitane jemuran itu di manungsa ngoten niku. Orang bule Pak Lur nggih, cita-citane kulite pengen ireng. Mboten kaya awake dhewe ngene, kulite pengen ireng. Mulane ten Australia niku kata tiang murtad. Jemur pantat. Di Australia banyak sumur. Susu dijemur. Soalnya pengen hitam, jadi supaya badannya hitam itu terus dibuka ngoten mawon terus matang-matang ngeten. Yo sing kuno matang-matang, sing delok iki lho ngeta. Tapi bayangan sampean jangan gitu, wah tak nang Australia pengen delok sumur, enggak usah ngeta. Itu nunjukin orang itu aslinya manusia itu enggak syukur. Anak kita saudara jamaah, kita ajarin syukur terhadap dirinya sendiri. Niki nunjau nggih. Punya anak sampean lho Lur, enggak percaya, jangan sampai anak sampean itu malah diajari tidak percaya diri. arek ireng. Enggak gitu. Le, hitam manis le. Loh, saya ini punya murid namanya Syifa Hayati. Mubalighot, sudah ngaji kutubu sitah, lahir di Australia, cantik, sekolah sarjana. Tahu enggak, Lur? Pesantren kula. Saya ingin nikah cowok yang hitam. Hitam itu seksi, Sing rodok putih ganteng enggak tertarik. Hati-hati sing digolek ireng ngono. Dadi wong wis pancene Gusti Allah niku wis gawe dhewe-dhewe, Pak Lur. Ya dhewe-dhewe. Sing penting ireng, nek saged nggih mubalek, jamaah paham. Sing penting rodok ireng. Yo engko tak golekno tak nek kurang ireng tak apa jenenge tak labur ambek dandang ta apa. Tapi pesennya begitu, Saudara. Jadi gini ya, maksud saya gini loh. Manusia ini umumnya tidak mensyukuri dirinya sendiri. Lah kita di rumah ajari anak-anak kita untuk mensyukuri pertama keadaan dirinya sendiri. Item bilangin kamu enggak, jangan takut item, le item itu manis le. Banyak yang mau. Nggih napa nggih, Lur? Anaknya berintik. Aja dilokno berintik. Lah berintik itu ke awakmu anak dilok berintik, Lur. Anak dilokno ndek. Oh pancene awakmu ndek gak kelali nek dhek dhewe yo ndek, Lur. Ndek anak kae itu ke bapak itu ke mboke to. Jadi anak itu diajarin syukur, le. Aja oh, putu ndek, le. Ndek iku nek nang pasar cowo pat suru-suru liwat nisor-nisor ngono lho, gitu. Oh, anaknya ketinggian, wis gak usah ribut, le. Wong dukur iku, le, akeh rezekine. Nenek telek gak gampang mambu, sing mambu wong ndek-ndek kuwi. Alah, pokoknya anak itu dibuat happy gitu, le, Saudara. Gak usah malu kamu itu rambutnya keriting atau lurus atau apa. Saudara, ajari anak kita pertama bisa menerima dirinya sendiri, bisa menerima keluarganya, bisa syukur jadi orang jamaah, bisa syukur kepada rezeki yang diberikan oleh Allah. Kadang anak itu kan, makan apa sih aku pengen makan gini. Nah, banyak orang yang tidak bisa makan, kita bisa makan syukur. Anak itu kalau diajari ahli syukur dari rumah, Saudara jamaah, itu yang keluar itu, wah Masya Allah, Saudara, nanti grow up besar itu yang dipikirkan hanya syukur tok, Rasulullah. Dan pasti garanti bahagia. Ya, ditulis terngandap. Pendidikan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor satu, komunikasi. Atau bicara pada anak apa-apa yang diinginkan oleh orang tua. Komunikasi. Bismillah. Alhamdulillah. Nomor dua, contoh dan praktek sehari-hari. Contoh dan praktek sehari-hari. Nomor tiga, doa. Doa untuk anak agar bisa mengerjakan apa yang diomongkan. Jadi doa, yang terakhir doa. Jadi aslinya cuma tiga. Jadi pendidikan cara Nabi itu ada tiga tok, Saudara. Komunikasi, contoh, dan doa. Apa, Saudara? Pendidikan cara Nabi. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, doa. Saudara, kan ada 8 itu. Didik anak kita menjadi orang yang ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, solih-solihat, tabah tahan uji, gitu, banyak tawakalnya, banyak ikhlasnya. Yang terakhir apa? Mempunyai akhlak karimah yang banyak. Saudara, nggih, kalau kita mendidik anak kita itu sampai punya 8 itu, padahal ini sebenarnya masih banyak. Saya selalu ngambil yang menurut saya, nanti beda mubalek beda. Kalau anak itu mau bahagia, Saudara, Menurut saya dari list banyak itu yang paling top itu. Ahli syukur dulu, ahli takwa, ahli ibadah, soleh, sabar, tabah, tahan uji, terus banyak tawakalnya pada Allah, banyak ikhlasnya, dan terakhir apa? Akhlaku karimah. Lah, delapan hal ini panjenengan semua, mohon maaf ya, panjenengan semua, kita-kita semua harus komunikasi kepada anak. Nggih, kula contohaken nggih, kula contohaken. Komunikasi contoh doa. Saya bicara ke anak saya. Anak saya itu namanya Maryam Karimah. Saya bilang anak saya, "Duk, besok awakmu bakal mondok." Apa mondok itu apa? Ya kamu keluar dari rumah, nanti di pondok sana belajar ngaji. Oh, ngono Pak ya. Nah, terus itu kelas 3 SD sudah saya bilangin. Nanti kamu kalau udah kelas 6, SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 kamu harus mondok sampai jadi mubalighot baru boleh nerusin sekolah lagi. Saya enggak mau kamu mondok sudah dewasa, sudah jatuh cinta, sudah dijatuhin cinta. Udah napa to, Lur? Nek wis jatuh cinta poros Lur, masyaallah. Wong wedok niku nek jatuh cinta, masyaallah. Akale pinter poros Lur. Wong wedok. Tapi kalau perempuan dijatuhin cinta poros Lur, kadang-kadang enggak berdaya juga. Ngene apa nggih, Lur? Pemanah sing jatuh cinta ku ahli merayu. Wes, wong wedok nek wis dirayu poros Lur, keplek poros Lur, gitu. Apa? Kepleh poros Lur. Lah saya bilang, kamu kalau mondok nanti nak harus sebelum dewasa. Kalau kamu udah dewasa nanti saya takut kamu terganggu cinta. Cinta itu apa sih, Pak? You're feeling you love someone. Am I gonna love someone? Yes. Kalau katanya, apakah saya akan jatuh cinta? Iya, kamu one day kamu akan jatuh cinta, nak. Kamu harus jatuh cinta kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Enggak apa gimana, Lur? Terus kalau jatuh cinta harus ke orang jamaah, jangan ke orang luar. Itu saya omongin sejak kecil. Akhirnya gede mondok, ya saya ajak ke pondok. Saya ajak jalan-jalan ke Kediri, Kertosono, kemana-mana, ke Gading. Selalu saudara, ini tempat kamu besok nak. Saya contohin, habis itu terus saya pondokkan betul. Tapi gak kulo dongan ya Allah, paling-paling anak kulo ini jadi mubalighot. Alhamdulillah usia 13 tahun sudah tes mubalighot. Sudah 13 tahun sudah habis tes mubalighot, setahun saya suruh ngaji hadis besar. Terus saya beritahu contoh lagi ya, ngomong, praktek dan doa. Anak saya itu namanya Maryam Karimah. Maryam itu dua perempuan yang sempurna. Jadi di dunia ini banyak laki-laki yang sempurna. Perempuan cuma dua, Asiyah dan Maryam. Kamala minar rijali kathir wala yakmilu minan nisa'i illa tsanani, Asiyah wa Maryam. Itu sabda Nabi. Di dunia ini laki-laki yang sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna cuma dua, Maryam dengan Asiyah dan Maryam. Nah, itu saya bilang ke Umah itu, "Dok, tahu enggak kamu saya kasih nama Maryam?" "Enggak tahu, apa?" "Saya ingin kamu nyontoh keimanannya Maryam." Baik akhlaknya, kuat imannya, macam-macam saya bilangin. Terus kamu supaya tahu menjiwai Maryam, kamu harus hafal surat Maryam. Di kelas 5 SD itu saya suruh ngapalin surat Maryam. Saya mangkuli dulu maknanya, khatam, saya kasih keterangannya semua, saya kasih hikmah-hikmahnya. Terus saya suruh ngapalin bacaan sama maknanya. Hari-hari Bu. Lama, agak lama itu. Terus saya ajak duduk, "Ayo Nduk, saya ingin ngapalin surat Maryam, Nduk." Saya ajarin cara ngapalin. Memang saya belajar sejamaah cara ngapalin itu ya. Baca kalau ayat pendek-pendek itu pokoknya asumsi satu halaman itu menjadi 8 ayat atau 7 ayat. Setiap bagian itu diulang 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, terus dibaca dari pojok sini ke pojok sini 20 kali. Jadi saya ngomong, "Nduk, kamu harus tahu hafal surat Maryam." Itu maksud saya saudara jamaah, kalau sewaktu-waktu saya mati, meninggal dunia, anak saya akan ingat, oh abah dulu pengen saya hafal surat napa Maryam. Abah dulu pengen saya menjadi perempuan yang kayak Maryam. Nah, itu ceritanya kan panjang itu surat Maryam itu. Saya ajak duduk, terus saya doain juga, ya Allah, saya memberi nama anak saya Maryam ini ya, supaya agamanya terjaga ya Allah, fisiknya terjaga, enggak ada terjadi zina, enggak terjadi pelanggaran, jadi contoh. Nah itu, ini praktek namanya komunikasi, contoh, terus apa? Doa. Kita pengen anak kita ahli syukur, kita omongin, nak saya pengen kamu itu menjadi ahli syukur. Tahu enggak, orang ahli syukur itu hidupnya pasti bahagia. Tapi kalau enggak ahli syukur, saudara, makanan lengkap itu loh, yang dipikir lain-lainnya. Saya SMA, saudara jamaah, jadi saya ini mubalek, alhamdulillah, dalam tugasan saya sekolah. Saya pernah punya kawan, saudaranya itu 4 cewek semua, dia laki-laki ragil. Itu anak orang kaya, saudara, kaya raya. Itu makannya itu disuap, sampai SMA kelas 3 disuap. Dan kalau enggak disuap ya enggak makan. Terus kalau makan tuh pasaran, apa pasaran itu. Jadi di meja gitu ibunya jualin, kamu mau beli apa, mau beli apa, makan gitu. Saya itu itulah, makan bersama itu yang dipikir modal di situ ya, zaman itu tahun 80-an saja Maya. Ada capcay itu udah top, saudara. Ayam panggang, ayam goreng, apa itu yang dipikir. Bilang gini, "Cak, kita beli bakso yuk." Sing kene mangan iki wis cukup. Saya itu sampai dikasih, zaman itu saudara dikasih capcay itu sak mangkok besar itu loh, saya suruh ngabisin sendiri. Padahal itu mestinya kan diambil-ambil gini. Udah, Cak, ini kamu makan. Saya makan, saudara. Saya mau balik. Lah saya syukur itu dia punya motor banyak. Nah, saya itu kan tugas suruh bawa motornya. Kalau bensinnya habis, nanti kalau bensinnya habis kamu bawa pulang ya. Ganti motor yang sudah penuh bensinnya. Oh iya, cocok. Cocok. Saya ngelihat berkali-kali banyak teman saya yang gitu, hidupnya nggak ada syukur, nggak ada syukur, saudara. Sampai sekarang kawan saya yang satunya, yang kalau makan itu mesti sudah ada makanan lengkap, mesti ngejak saya keluar cari makan lain. Iki makanan lengkap, katanya aku. Aku pengen makan angkini. Ewangon aku di sini, ya wis ngewangi terus makan angguru. Itu sekarang kemarin itu SMS saya, Mir, aku punya uang 100 miliar, Mir. 100 miliar. Iki diapakno? Heh, gawe pondok, gawe masjid. Awakmu pikirane pondok, masjid. Lah terus ngomong apa wong aku mubalek ya? Ya mikir bisnis, aku gak mikir bisnis aku. Wis mati aku pikiran bisnis itu. Wis umur piro karek piro mikir bisnis. Engko guru mesti nek dadi marono mati, mlebu neraka dadi gawe kula ngoten akan. Oh ngono Mir ya. Iya. Aku duit 100 miliar iki gawe pondok, gawe masjid. Kene awakmu mati oleh jariah. Padahal tiang jobo niku. Sik tak pikir Mir, ya pikiran aku dhewe gak perlu awakmu gak butuh aku. Lah ngoten lho, Lur. Kita nggih sebagai mubalek la yam baghilil alim ayyatawadhu'a lidil mal. Li'annal ilm afdalu minal mal. Kama qala ta'ala wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidak pantas orang alim, orang punya ilmu tunduk kepada orang yang kaya, tawaduk kepada orang kaya. Karena apa? Ilmu itu lebih baik daripada harta. Sebab Allah berfirman, dunia dibanding akhirat itu kecil. Jadi kalau mangi dipameri 100 miliar itu gak ngumun balas kula persuluh. Dituduh rekeninge, dituduh nene ngene, gak ngumun. Iki diapakno, gawe masjid ambek pondok. Liyane apa? Gak ru aku nek liyane budek aku wis buta aku. Lur niku cil biyen jaman SMA nih gak syukur tok, Lur. Lah kita anak-anak kita saudara jamaah, kita ajari sikap apa diajari untuk mensikapi dunia. Didik menjadi orang yang ahli syukur. Wah, ahli syukur. Terus yang takwa, saudara. Bismillah. Ditulis nggih, alhamdulillah. Takwa. Orang yang takwa ialah, takwa nih penting nih. Orang yang takwa ialah orang yang bisa menjalankan perintah Allah Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul tanpa terpengaruh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Tanpa terpengaruh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Ulang, napa lur? Orang yang takwa ialah napa? Orang yang bisa menjalankan perintah Allah Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul tanpa terpengaruh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Saudara, ini standar keberhasilan pendidikan nggih. Nek jenengan saged didik anak sampean ahli syukur, terus anake panjenengan sedanten niku jenengan wonten nggih salat, jenengan mboten wonten nggih salat dhewe ya wudu ya adzan ya salat. Baru jenengan iku jagoan. Nek anake salate diobrak-obrak, kalau kita pergi anak kita enggak salat, kita masih gagal. Saya dipahami nggih mboten lur? Jadi anak, gimana upaya kita sejak kecil, sejak bayi, anak itu kita didik menjadi orang yang takwa. Tanpa kita suruh-suruh, sudah siap sambung, sudah siap sholat, siap jumatan. Tanpa ada kita, saudara, anak-anak itu gak mau menyentuh barang yang lahan, lihat gambar porno, apa saja gak mau. Ini dosa, ini pelanggaran. Bapak ibu saya gak melihat, tapi Allah, kenapa? Tapi Allah melihat. Kalau kita berhasil mendidik anak kita seperti itu, jamaah, berarti kita jagoan. Karena apa? Janjinya orang takwa itu melebihi yang kita cita-citakan. Kita kan pengen anak kita itu rezekinya mudah, ngerti nggih? Rezekinya mudah, bisa menyelesaikan masalah. Lah Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi usahakan anak kita kita didik menjadi orang takwa. Dan diomongin, "Le, Nduk, awakmu kudu dadi wong sing takwa. Kamu harus menjadi orang yang apa? Takwa." Tahu enggak takwa itu? Takwa itu, Nduk, atau Le, jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran ada saya atau tidak ada saya. Takwa itu lakukan perintah Allah Rasul Imam ada saya atau tidak ada saya, itu takwa. Tahu enggak janjinya? Kehidupanmu lancar, rezekimu banyak. Selalu ngomong gitu terus sehingga tertanam di pikiran anaknya. Tertanam di pikiran anaknya, bisa tertanam. Niki kira-kira jenengan mengikuti napa mboten, Bro? Bagian dari mensikapi dunia, yang pertama ahli syukur, yang kedua apa? Takwa. Terus yang ketiga ahli ibadah. Didik anak-anak kita menjadi orang yang ahli ibadah. Apa ahli ibadah itu, jamaah? Yo sregep salat, salat sunah. Nun cawu nggih, tembriki pondok Pak Jumi kan. Menai saged lari-lari niki dikengken di tertipaken salat sunah rawatib. Jadi sak derenge duhur, sak bantune duhur, sak derenge asar, sebelum maghrib, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya. Meskipun ada nasihat, salat rawatib itu penting. Sejak kecil, kalau di Australia itu jamaah, kita di Australia, seluruh Australia kita sepakat pendidikan itu teori praktek. Jadi sambung di sana tuh sambungnya susah kita, saudara. Susahnya itu gini, maghribnya itu bergerak terus karena kita kan di selatan. Jadi maghribnya itu kadang jam 5, kadang jam 9. Kemudian apa? Jadi setiap hari itu mundur 2 menit, sampai puncaknya jam 9 itu maghrib. Nanti mundur lagi jam 9 kurang 2 menit, jam 9 kurang 4 menit, terus sampai jam 5. Sampai 5 kurang seperempat sudah maghrib. Padahal sambung kita itu jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kadang-kadang dari jam 7 sampai jam 9 itu nepai pas jam 9 baru azan maghrib. Jadi ngajunya tanah. Mudeng nonton lur. Tapi kadang-kadang kalau pas tengah-tengah baru ngaji sudah sholat maghrib, terus sebentar lagi sholat isya. Tapi kita punya keputusan apa sejamaah? Pokoknya nek teko waktu sholat langsung sholat kabeh. Kalau sholat harus sholat sunnah, sholat wajib, zikir, sholat sunnah. Enggak usah keburu-buru. Kemudian apa tuh lur? Lah saya enggak tahu gimana caranya. Soalnya itu mendidik anak-anak kita. Alhamdulillah anak-anak saya semua umur 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu otomatis. Assalamualaikum, wiritan, udah langsung berdiri sholat 2 rakaat. Otomatis. Lah kalau anak-anak kita menjadi orang lah ibadah, saudara sampai bisa menikmati ibadah, jaminannya itu baik. Tafarroq li ibadati amla saudara kahinan wa asudda faqroq. Sempatkan atau nikmati. Jadi Pak Jumikan, tafarroq ini maknanya bisa sempatkan, bisa nikmati. Bisa sempatkan teman-temani atau nikmati atau lama-lamakan. Longgar-longgar maksudnya lama-lamakan. Itu syarahnya banyak. Disempatkan ibadah, teman-teman ibadah, panjang-panjangin ibadah. Kepadaku Allah, Allah yang berfirman ini, akan saya penuhi dadamu dengan kekayaan dan semua keperluanmu akan saya tutup. Wala ilam tafal, kalau kamu enggak berbuat, enggak mau nyempatin ibadah, enggak mau ngelama-ngelamain ibadah, enggak menjadi orang yang ibadah, malak tu saudara kasuhlan, dadamu saya penuhi apa? Sibuk. Walam asudda fakrok, keperluanmu tidak akan saya tutup. Nggih. Niki Pak Lur, niki penting kita didik anak kita menjadi orang ahli ibadah. Sejak kecil Lur, nggih, misale nun sewu sing anak-anak ejek umur setahun, salat subuh Pak Lur. Sebelum setahun salat subuh, jangan dibiarin, digendong anaknya. Sambil tidur itu kita ajakin salat. Mama tangi, enggak apa-apa. Untuk ngerti anak kita bahwa saya sedang nopo? Salat. Kalau istri saya itu, anaknya yang masih kecil itu, kalau sholat sengaja digendong, baca fatihahnya itu ditaruh di telinganya. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Saya syukur saudara istri saya itu yang papa dalam didik anak itu, usahanya itu pol-polan. Belum bisa ngomong itu diajak omong aja. Dulu perasaan saya ini, bojoki karepe opo. Ayo nduk, mimik yo, mimik. Ngelak toh Mimi, ini Mimi mau coba bismillah, bismillah, ini pada ngomong-ngomong deh bismillah, Mimi, udah Mimi, wes marat, ayo mau coba alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi at'amana wa sakana bisamin, terus ingetanakan terus dipek-pek, pek-pek ini lebih apa, kelekean, nah kelekean baru ditele, syukur, jazakallahu khairu umi, nyusoni awakmu, padahal bayi balur, sekali bisa ngomong mau Mimi itu yang dibaca apa? Bismillah. Soalnya apa? Setiap mau mimik itu bismillah. Ayo, le. Kalau laki-laki kalau perempuan nduk, le. Ayo baca bismillah. Mau mimik kan makan harus baca bismillah. Makananmu mimiknya umi ini. Bismillah. Hari-hari gitu. Pertama kula pikir bojoku le, bojoki kene apa to, Mas? Ngomong-ngomong dhewe, bahaya kon ngomong. Marane syukur ya. Jadi kalau khairo ini umik nyusuin kamu, tiba ya gede ya langsung kamu sama. Jadi kalau khairo, anu automatically. Lah kita jangan mendidik anak itu nunggu kalau udah tua bangkotan, nopo tua bangkotan. Wis tuwe walur baru dididik, lek kudu syukur, syukur ya apa? Kur, kur, kur. Terus didik anak-anak kita menjadi orang yang apa? Tabah tahan uji. Menjadi orang yang soleh atau solihat. Itulah ya. Orang yang soleh ialah Penting supaya sampean punya konsep gitu loh. Soleh itu apa tuh wong soleh itu? Enten definisinya belum? Orang yang soleh atau solihat ialah orang yang soleh atau solihat ialah orang yang mempunyai hati dan lisan yang baik. Titik. Kelambi kula kenging duduwe tengkleng. Apa iki lho tibake tak buat Bu. Oh, duduwe tengkleng wae. Astagfirullahaladzim. Di baju saya ini kena kuahnya tengkleng Sukoharjo lho. Tengklengnya enggak ada kuahnya, Saudara. Masalah, tapi jos, Bro. Apa orang yang soleh-solehat? Ya. Orang yang soleh apa definisinya, Saudara Ma'ah? Orang yang mempunyai apa? Hati dan lisan yang baik. Ini kutok. Tapi ketoke simpel ini, Lur. Mau punya itu susah. Ngene apa nggih, Lur? Punya hati yang baik. Apa hati yang baik itu, Saudara? Pemaaf, memaafkan, gampang welas. Gitu. Enggak gengsi memaafkan, enggak gengsi minta maaf, enggak congkak, enggak sombong, selalu husnudzon bila, atine adem, ora panas terus. Jadi hati itu sejamaah harus baik. Niki enten nasihat tersendiri lho, Lur. Apa menata hati. Yang berikutnya adalah lisan. Anak harus kita ajari punya lisan yang baik. Ini penting, Saudara. Sangat amat penting. Misalnya di rumah lolokan, kan ada biasanya apa? Anak saudara sama saudara itu biasanya kan enten lolokan apa? Ngoten nggih? Makan itu ngomongnya swearing. Swearingnya orang syukur juga apa swearingnya? Swearing itu misuh nih gue. Kalau di Inggris itu ya oh idiot, stupid. Ngoten lho, Lur. Dumb. Itu kadang di meja makan ngomong itu ya yang gitu-gitu. Kita ngomongin le itu kalau istri saya langsung ambil cabai mulutnya diorok-orok gini, Saudara. Cabai itu dipecah gini langsung dinyok tuh. Kok pedes tapi istri saya kamu enggak boleh ngomong gitu lagi. Kamu ngomong gitu lagi kamu akan dapat itu. Memang kita harus punya disiplin. Kalau ngomong ya ke saudara yang baik, komentar yang baik. Jadi ngomong baik itu perlu latihan. Nggih. Kadang nggih dahar. Dahar wis gak tuku, nun jawab lur nggih. Diparingi dan ngenek-ngenekno terus dicacat. Kira-kira saya napa mboten, Lur? Mestinya kan wah, makanan ini enak. Enak tenin. Ngoten nggih. Jos. Niku yang beli meskipun dia enggak masak, beli atine lego, Bro, Lur. Daripada masakan koyo ngene kok jarine enak. Tapi mangan ae, Bro. Nggih, sing yang saya omongkan to jamaah. Ada makanan gosong tapi enak. Gosong tapi enak. Satu orang komentarannya gini. Sebenarnya makanan ini enak. Tapi gosong. Yang kedua, makan yang sama. Sebenarnya makanan ini gosong, tapi enak. Niku kepiringe saya sing pundi, Lur? Napa? Sing nomor kali. Sebenarnya makanan ini enak, tapi gosong. Satunya ngomong, sebenarnya makanan ini gosong, tapi enak. Eca pundi, Lur? Nomor kali. Gitu. Lah muangan terus tapi muni jane iki enak tapi gosong tapi gak mandek-mandek lho. Itu yang masak ngono. Iku komentar ae tapi dibadok terus. Nggih napa nggih, Lur? Kasar wae, Lur nggih. Soalnya kamu tapi kalau ngomongnya sakjane iki gosong tapi kok enak to ngono. Iku wis salah tingkah, Lur. Iya, tadi itu saya kebelet kencing, mana ada jemuran wis. Padahal asline ini ya gosong ngene, Lur. Itu nyata, Saudara. sebenarnya Mbak, putrine panjenengan niku ayu tapi pesek. Coba dibalik, sebenarnya putrine panjenengan niku pesek tapi ayu. Kira-kira eco napa mboten lho? Eco. Enak langsung salah tingkah bolor langsung ngoco. Aku pesek e ayu ndak nenek ngono. Jadi ngomong sak ngomong bodoh kudu hati-hati itu dalam segala hal. Jangan pernah komentar jelek. Orang bule ini bodoh itu diajarkan, di sekolah diajarin. Guru nggih, guru. Gambar, suruh gambar layang-layang. Ayo semua anak-anak, gambar layang-layang. Niku kula ningali piambak saudara, anak saya karena sekolah TK. Gambar layang-layang niku mek ngeten niku. Sret. Sret. Ngene guru ini. Oh, beautiful. Beautiful. Cantik sekali layang-layang kamu. Ini terbangnya bagaimana? Ngoten kan mau gambar layang-layang kok mek sret ngono. Napa jawabe? Ini ditempelkan di belakangnya layang-layang. Buntut tiba-tiba lur. Soalnya mungkin layang-layang dia itu ya yang terbang itu kan. Jadi gambar seret ngono tok. Terus how do you gonna fly it? Gimana kamu mau menerbangkan ini gitu kan. Soalnya orang bule itu pertama dipuji dulu, terus ditanya, maksudmu apa gitu loh. Kamu saya suruh gambar layang-layang. Dia ngomong, "Wah, bagus sekali gambarmu ya. Tapi gimana kamu mau menerbangkannya?" Ya itu tempelin di belakang layang-layang. Tibake napa, Lur? Buntut enten to sing tiyang sing layang-layange enten buntut enten to? Orang bule itu selalu ngomong gitu, enggak kebalikan orang Indonesia. Sudah gambar baik itu masih dicacat. Jadi gambarmu apik tapi kurang ini, kurang ini, kurang ini. Akhirnya enggak pede. Kayak Yus Badudu nih, Lur. Gambarnya selalu bagus. Gimana pakai, Lur? Bagus. Ade, Lur. Harus ngelatih punya hati yang baik dan lisan yang baik. Terus dengan saudara dia selain diomongin, dicontohin, didoain, udah maaf. Anak-anak kita doain semoga rukun, kompak, bicara yang baik, saling perhatian, saling kasih sayang, saling menghormati. Diajarin saudara, kalau bisa adik harus cium tangan kakaknya, kakaknya cium tangan kakaknya lagi, kakaknya lagi, sampai saudara jamaah sampai tua nanti itu ya orang tuh ngelihat seneng. Pokoknya saudara muda ya cium tangan, sehingga kalau ada unek-unek elek itu ya langsung buyar saudara. Ngatan. Jadi di anak-anak kita menjadi apa? Ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah, terus soleh dan solehat. Terus didik menjadi anak yang berikutnya adalah tabah tahan uji. Ini yang saya miss saudara. Miss itu dalam arti gini ya. Banyak orang tua dulunya melarat, enggak mampu, sekolahnya berjuang, setelah kaya anaknya diujo-ujo. Napa diujo-ujo, Bos? Enten napa mboten ngoten niku, Lur? Halo, ada enggak? Wis anaknya itu diujo. Belikan motor, belikan HP, sekolahnya bagus, makanannya enak-enak. Soalnya dia ingat, saya dulu enggak bisa begini biar anak saya bahagia. Tapi anaknya enggak dididik untuk menjadi orang yang tabah, tahan uji. Akhirnya apa? Setelah orang tuanya mati, Lur, wis bingung, soalnya semuanya disiapin. Saya ngelihat sendiri saja, Ma. Anak suami ditinggal mati istrinya. Itu bikin teh enggak tahu. Enggak tahu karena apa? Ibunya itu semuanya disiapin. Anak itu enggak diajarin mandiri. Bikin teh lo enggak bisa. Rebus air lo enggak bisa, saudara. Dan nemen, Pak Lur. Nah, kita harus didik anak-anak kita ya, tahan uji, iso nerimo. Juga gini saudara, kadang orang itu kalau udah kadung kaya, dulunya menderita, punya anak itu minta HP dikasih, minta pelembungan dikasih, minta tembak-tembakan dikasih, minta apa jadi kasih. Dia akhirnya hidupnya itu, oh hidup saya kecukupan, semua apa yang diminta saya penuhi. Masa ditinggal mati orang tuanya, menderita akhirnya apa? Pikirannya pintas, wis ngene iki enak ngrampok kae. Saya kedhe mengerti napa mboten, Lur? Jadi usahakan anak-anak kita menjadi orang yang sabar, tabah, tahan uji. Jangan anak itu diajari ngalem. Wis ketok ngantuk kabeh. Amal saleh berdiri semua jemaah. Wis jan ngantuk kabeh 90% perlu riyip-riyip. Bismillahirrahmanirrahim.